Nah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sedikit ribut sama istrinya, keluar ayat ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin, kau yang harus nurut. Masyaallah. Nah, betul ayat itu enggak salah. Ar-rijal Allah, laki-laki itu pemimpin. Tapi apa arti pemimpin? Yang pertama, pemimpin itu yang namanya awal dalam bahasa Arab itu adalah mereka yang melakukan pengarahan. Dia mengarahkan istrinya. Kemudian dia mengayomi istrinya. Dan yang ketiga, dia melindungi istrinya. Jadi kalau anda merasa anak pemimpin di rumah, tolong tiga hal ini dibawa dalam kepemimpinan. Jangan hanya sekedar keinginannya dituruti, perintahnya dilaksanakan dan dipatuhi. Jangan. Berikan kepada istri kita yang namanya himaya, perlindungan kepada dia. Berikan kasih sayang. Dan ingat pula, memang Allah menjadikan lelaki awal karena Allah telah memuliakan mereka. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Allah telah memberikan keutamaan untuk lelaki atas wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim. Yang kedua, karena lelaki memberikan nafkah. Tatkala seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka kepemimpinannya akan pincang di sini. Apalagi yang masih makan istrinya, yang kerja istrinya. Dengan tolong. Jadi nikah itu bukan hanya enak, tapi nikah itu berat sekali. Berat. Kita bakal dimintai pertanggungjawaban tentang pernikahan. Allah Jalla Jalaluhu menceritakan tentang pernikahan ini, tentang bagaimana seorang wanita yang kita tidak pernah membesarkan dia, yang kita tidak pernah turut campur dalam mendidik dia, tatkala dia besar, tatkala dia dewasa, kita datang mengingatnya. Dan orang tua yang memberikan kepada kita, Allah mengatakan, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan istri-istri kaya itu telah mengambil satu perjanjian besar kepada kalian. Apa perjanjian itu? Tatkala si orang tua mengatakan kepada antum, tatkala bapaknya menikahkan putrinya kepada antum, dia mengatakan, ya fulan, unki'uka ala ma amarallahu bi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Wahai fulan, aku nikahkan kau atas perintah Allah Jalla Jalaluhu agar engkau menjaga putriku dengan baik, agar engkau menjaga merawat putriku dengan baik, ataupun pasti dengan baik dari Allah. Itu perjanjian. Kemudian saat ayat mengatakan, ya Allah, zawajtuka wa ankahtuka binti, wahai aku nikahkan kau, aku kawinkan dengan putriku dengan mahar setia. Itu perjanjian besar. Bagaimana kita tidak pernah mendidik itu anak, kita bawa pulang ke rumah. Orang tuanya tidak pernah tahu apakah bakal bahagia putrinya dengan kita. Takut orang tua, tapi dia mengharap. Maka ingatlah kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW hidup di masa setelah jahiliyah. Beliau tahu bagaimana lelaki-lelaki menggauli wanita-wanita pada masa itu. Maka beliau berkata, istausu bin nisa ikhira. Rasul mengatakan dalam hadis lain, fattakullah fin nisa. Jaga wasiatku kepada wanita agar kalian terus berbuat baik. Wanita itu istri kita, ibunda kita, adik kita, kakak kita, putri kita. Jaga mereka yang baik-baik. Bertakwalah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Kalian mengambil mereka dengan amanat dari Allah Jalla Jalal. Ngambil itu anak, memindahkan itu putri dari orang tuanya ke rumah kita, itu amanat dari Allah Jalla Jalal. Bertakwalah kalian. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Subhanallah. Itu perempuan yang awalnya haram jadi halal karena kalian Allah Jalla Jalal. Maka bertakwalah, jagalah itu wanita-wanita dengan baik. Kita perlu menangani tabiat wanita. Saya ingin mengajak bapak-bapak agar kita kenal tabiat wanita. Karena tak kenal maka tak sayang. Orang yang baru naik mobil baru, ini baru mobil baru, masuk nggak tahu kontaknya di mana. Ternyata udah gak pakai kontak. Ada yang tinggal di kulit, udah tidur. Masya Allah. Nurunnya jendela gak tahu dari mana. Ternyata tinggal dia turun, dia turun. Masya Allah. Tapi kita harus tahu. Kalau kita gak ngerti, kita bodoh di dalam sana. Mobil yang mewah, yang bagus, akan jadi seperti mobil yang gak ada. Kata dia, enakan mobil apa? Maka ingat, karena kalau sok tahu itu pangkal petaka. Jangan, Ustaz, anak ini udah nikah 20 tahun. Kadang-kadang kita belum ngerti. Gimana tabiat wanita? Saya tidak mengatakan saya ngerti. Sama. Kalau saya boleh ngomong. Saya baru kenal istri saya itu. Mungkin. Ya. 9 bulan yang lalu. Padahal saya nikah sama dia udah 10 tahun. Bayangkan, ketika saya baca sebuah buku di perpustakaan Masjid Nabawi, saya lupa cerita berkaitan dengan wanita. Subhanallah, saya benar-benar leleh ketika dia ceritakan bahwa wanita itu tidak diciptakan dari baja. Kalau wanita itu dari baja, dia akan leleh. Wanita itu tidak diciptakan dari batu. Kalau dari batu dia sudah hancur berkeping-keping menjadi kerikil. Kenapa? Karena tugas dia yang berat. Maka dari itu Allah menciptakan wanita dari tulang rusuk yang ada di samping kita. Wanita itu mendengarkan ocehan kita, mendengarkan amarah kita. Dia hamil anak kita, dia gendong anak kita. Tahan. Dalam kondisi hamil pun kita lihat istri kita. Dia tetap bikinin kita kopi. Dia tetap menyediakan makan buat kita. Kita sok raja. Dan dia tidak pernah malam hari jam 12 malam. Si kecil nangis, siapa yang bangun? Bapaknya bangun? Enggak ada. Ibunya yang bangun. Kita lihat. Saya enggak ngomong orang lain. Saya gendong anak saya. Berapa menit udah capek. Ibu yang gendong berjam-jam sangat subhanallah. Padahal kita lebih kuat dari wanita. Tapi ternyata mereka diciptakan dari tulang rusuk yang memang dipersiapkan untuk mendampingi laki. Maka tolong kita perhatikan, kita kenali istri kita. Pagi-pagi, masya Allah, ketika semua orang tidur, istri kita bangun. Dia bangunin si kecil, satu persatu, satu dimandiin. Dipakai ibadah, satunya dimandiin, siapin sekolah. Kita ngapain? Kita duduk di meja siap makan. Allah. Kita lihat, dia bukan diciptakan dari baja. Dia dari tulang rusuk. Maka tolong kita tahu, kita kenali perempuan. Rasulullah SAW mengatakan, wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ini syarat pertama. Tulang rusuk yang bengkok tak bakal bisa diubah. Kata Rasulullah SAW, istausu bin nisa. Kalian jaga wanita itu. Fa innal mar'ata khuliqat min dhil'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fi dhil'i 'ala. Rasul mengatakan tulang rusuk, wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kau hendak meluruskan tulang rusukmu itu, maka dia akan patah. Gak bisa lurus.

Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam nih lagi ngobrol sama istrinya. Rasul ngobrol dulu sama istrinya. Ya. Enggak selalu obrolannya itu tentang agama. Kalau itu harus ini, harus itu, enggak. Nabi ngobrol sama Aisyah mengatakan ini la a'lamu idza kunti 'anni radiyah wa idza kunti 'alayya ghadbah. Aisyah aku ini tahu. Kalau kau lagi marah sama aku atau kalau kau lagi senang sama aku. Qalat min aina ta'rifu dhalik? Kata Aisyah, dari mana kau tahu itu? Ini Aisyah berusaha menyembunyikan kemarahannya. Apa kata Rasulullah SAW? Amma idza kunti 'anni radiya fa innaki taquli la wa rabbi Muhammad. Kalau kau lagi senang sama aku, kau akan mengatakan kalau ada urusan, tidak, demi Tuhan yang Muhammad. Wa idza kunti adni ghadba, kalau kau lagi marah sama aku, kau mengatakan la wa rabbi Ibrahim, tidak demi Tuhan yang Ibrahim. Subhanallah. Aisyah tersipu mengatakan ajal Allah. Betul Rasulullah, demi Allah. Ma ahdi illa ismaka, aku tidak meninggalkan kecuali namamu. Hadis rawi Bukhari Muslim. Itu wanita biasa marah. Ini Aisyah marah sama Nabi. Dan Rasul membiasakan. Lihat di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ada masalah. Pernah. Tapi enggak banyak. Kenapa masalah itu ada? Masalah itulah untuk memberikan pelajaran kepada kita. Agar bagaimana kalau kita ada masalah, kita bisa menyelesaikan. عن النعمان بن بشير قال جاء أبو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم. Suatu hari Abu Bakar datang mengetuk pintu untuk masuk rumahnya Nabi Musa sekal. فسمعت عائشة وهي رافعة صوتها على رسول. Dengar Aisyah lagi ngangkat suaranya atas Nabi. Kita kalau istri kita ngangkat suara, apa kata kita? Ingat ar-rijalu qawwamun. Allah. Ini Aisyah ngangkat suaranya lebih keras dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diizinkan Abu Bakar masuk. Faqala ya ibnata ummi Rumah, ditanya wahai putrinya Ummu Rumah. Wah, dia mengingatkan dia ini putrinya Ummu Rumah, kalau bukan siapa-siapa sama Nabi. Dan biasanya bapak kalau anaknya bagus, apa? Ini anakku. Kalau anaknya lagi bandel, anak ibu lah itu anak. Abu Bakar tidak mengingatkan Aisyah kepada posisi dia. Dia itu istri Nabi, tapi ingat dia itu putrinya Ummu Rumah yang bukan siapa-siapa. Atarfa'ina sautaki ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatanawala. Ini Abu Bakar dekat sama Aisyah, mungkin dia mau memberikan pelajaran kepada Aisyah. Kau mengangkat suaramu atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung suami datang membela istri. Dibela-bela, jangan-jangan terus. Dihalang-halangi Abu Bakar supaya tidak bisa. Ya, mungkin memukul atau memberi peringatan kepada Aisyah. Kemudian keluar Abu Bakar. Ketika keluar Abu Bakar, lihat bagaimana suami berusaha mencairkan keadaan yang tadi lagi panas. Yang lagi beku, Rasulullah SAW berusaha untuk membuat itu cair dan yang panas berusaha untuk menjadikannya sejuk dan dingin. Apa kata Rasulullah SAW kepada Aisyah? Rasul mengatakan, Ala taraina anni qatultu baina ar-rajuli wa baina tadi kan aku udah belain kamu sama orang itu. Maksudnya ya udahlah yang tadi dilupakan gitu. Mungkin ada masalah sedikit gitu. Selesai. Jadi suami, jangan selalu ayat ar-rijalu qawwamuna itu biasa aja usah. Kalau tujuannya untuk menundukkan istri, ini istri Nabi ngangkat suara di atas Nabi dan Nabi biasa-biasa aja. Bahkan beliau berusaha untuk mengambil keridhaan istrinya. Tidak mengatakan kau ini gimana? Aku ini Nabi. Kau ngangkat enggak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang suami seakan-akan lebih dari Nabi. Allahu Akbar. Perempuan itu suka perhiasan. Perempuan itu suka perhiasan. Allah mengatakan awamai nasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Dan apakah patut menjadi anak Allah seorang perempuan yang dia dibesarkan dalam perhiasan? Perempuan itu sejak lahir kurang. Betul enggak? Ibu-ibu enggak apa-apa, Mak. Karena seperti itu, lelaki lahir lebih, ada kelebihan. Maka bagaimana supaya sempurna? Kita lihat seorang putri yang baru dilahirkan, gak dibiarkan seperti itu. Dia akan dipakein anting, ditambahin biar lengkap, pakein gelang. Nah, baru cewek, baru kelihatan. Kita lihat anak itu perempuan, kalau gak pakai anting, apa kita tahu dia perempuan? Kalau masih bayi, gak tahu. Maka dia ibunya dilengkapi, kasih anting, kasih gelang, dikasih bandu, ya. Biar kelihatan nih cewek, ini perempuan. Memang dia dari kecil udah senang sama perhiasan. Yang cowok, Masya Allah, kelebihan, harus disunat. Iya. Kalau gak ingat gak sempurna. Itu kotoran terus ada, makanya disunat. Jadi wanita itu suka perhiasan. Jadi kalau antum lihat Islam itu minta perhiasan, minta ini itu wajar. Dia ini perempuan. Kasih yang mampu kasih. Aisyah kadang-kadang, Nabi bukan orang yang kaya. Kadang-kadang Aisyah itu pinjam perhiasan sama kakak. Kalau umpamanya kita punya istri, Allah. Kadang-kadang saya merasa saya terus. Saya ngomong sama istri kadang-kadang itu kalau gak mau punya kakaknya di pinjam itu. Saya lupa, gak boleh seharusnya. Kalau dia ingin tampil, dia ingin menunjukkan lu aku. Walaupun kalungnya dapat pinjam. Gak apa-apa. Karena suaminya gak mampu, ya terpaksa dia pinjam lah. Maka itu aja, kita kalau punya, ya berikanlah. Karena dia memang cinta dengan perhiasan. Sekarang saatnya kita mengkoreksi diri. Kita udah tahu sifat-sifat wanita, alhamdulillah. Saya senang bapak-bapaknya tambah banyak. Saya nggak tahu ibu-ibunya, nggak ada ibu-ibunya nggak apa-apa. Yang penting ada bapak. Yang pertama, cara mengkoreksi diri nih. Bagaimana mengembalikan keharmonisan di rumah tangga? Bagaimana bahtera ini kapal yang ditumpangin udah mulai seok-seok. Udah mulai kadang-kala karam sedikit, bangun lagi. Si suami udah pikirannya enggak-enggak. Si istri pun udah kepingin loncat. Tapi saya masih ada anak-anak. Kalau enggak ada anak udah aku tinggal. Ada enggak yang terjadi, Allah? Ada. Tapi insya Allah di sini nggak ada. Nggak ada, karena saya lihat wajah-wajah yang penuh cahaya di sini, yang selalu berbuat baik sama istri. Insya Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, yang pertama, Rasul sudah mengatakan perempuan itu bengkok. Tapi apa kata Nabi? Jangan dilihat bengkoknya. Jangan. Lihat lurusnya nih. Itu tulang rusuk kan bengkok, tapi ada lurusnya. Lihat lurusnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minan in kana minha khuluqan radiya ila akhar. Jangan, kata Rasul, seorang laki benci sama istrinya seakan-akan istrinya tidak punya kebaikan, jangan, kata Nabi. Kalau dia benci sama istrinya, kan ada sifat-sifat lain yang membuat dia senang. Kenapa dia pinang itu perempuan? Kenapa dia bawa itu perempuan? Kenapa dia mau bayar mahal? Pasti ada kelebihan. Ingat, kita pun gak sempurna. Jangan merasa, oh nih, lelaki ini sempurna, gak ada kurangnya. Kamu bengkok. Allahu Akbar. Subhanallah. Sempurna dari mana? Dari mana sempurnanya? Kita banyak berbuat dosa dan kesalahan kepada Allah. Memang kita tidak diciptakan dari tulang rusuk, tapi kita juga banyak kekurangan. Maka Rasul mengatakan, la yafraq, jangan dibenci istri yang beriman. Kemudian jangan tergesa-gesa bertindak. Kadang-kadang udah melihat perlakuan istri ini dikasih tahu sekali,

wadah ini. Dia punya hati perempuan ini. Perempuan ini bukan tanah liat biasa. Tapi tanah itu sudah ditiupkan ruh dari Allah. Sehingga dia hidup. Ruh ini butuh disirami. Wadah ini butuh disirami dulu. Saya ingin lihat. Itu hati istri kita. Kalau kita tidak nyirami, dia akan cari orang lain yang nyirami dia. Keringkan hati sebagai istri kita. Maka kadang-kadang dia mencari pujian, mencari teman curhat di Facebook. Kadang-kadang dia harus ngobrol di BB. Tulis statusnya lagi galau. Ini suaminya enggak benar. Dia cari orang ini tempat curhat. Ya Ustaz, kan curhat biar dia curhat sama Allah jalla-jalla. Ya enak banget ngomongnya gitu. Ya untuk suami ini tugasnya apa? Hawang itu tugasnya apa? Tiga tadi. Dia harus pimpin, dia harus mengarahkan, ngajarin istrinya, harus dilindungi istrinya. Jangan sampai yang lain itu keluar. Jangan sampai yang lain bisa masuk ke rumah tangga. Maka ya, kemudian hargai pendapatnya. Jangan, ya banyak perempuan ngomong kalau laki itu egois. Iya, saya nggak ngomong bapak-bapak, mungkin bapak-bapak nggak. Saya nih, kadang-kadang egois itu baru sadar ya Allah. Iya. Kalau bapak-bapak nggak egois, maaf kalau saya salah. Egois nggak bapak-bapak? Bapak, gak ada yang ngaku. Coba tanya sama ibu-ibunya. Nah, ingat aja istrinya bermusyawarah, ada urusan sesuatu, jangan merendahkan istrinya. Ustaz, istri apa yang buta huruf, Ustaz? Allah kadangkala memberikan hidayah dan pilihan kepada orang-orang yang baik yang tidak pernah sekolah. Rasulullah SAW mengatakan innaman nisa syaqaqu rijal. Kata Nabi kita Muhammad SAW, perempuan-perempuan itu pecahan dari lelaki. Pecahan dari lelaki. Ya, kalau kepingin kita pendapatnya lebih benar, kan kalau kita mendapatkan perempuan, Nabi Muhammad SAW mendengarkan Nabi yang mendapatkan wahyu ilahi, yang dia selalu beribadah untuk Rabb-nya, dia dengerin tuh pendapat istri. Itu Nabi. Kita salah. Kita lihat Rasulullah SAW. Ketika Hudaybiyah ini tempat di Mekah, Rasul pernah melakukan perjanjian sama para kafir. Rencana berangkat para sahabat ke Mekah buat umroh, tapi gak boleh umroh, gak boleh keluar. Perjanjiannya tahun depan balik. Akhirnya enggak, karena tahun depan balik, Rasul mengatakan kepada sahabatnya, semuanya dipotong itu korbannya, tahalul, digondol itu rambutnya. Sahabat diam, sulit. Tidak ada yang mau melaksanakan perintah. Maka Rasulullah SAW masuk ke tenda istrinya pada waktu itu ikut Umu Salamah oleh tuan. Cerita nama Rasulullah SAW, dilihat wajahnya agak cemberut. Ngomong sama Umu Salamah tentang kejadian itu. Maka Umu Salamah berkata, beliau dari kedatangan buat Rasulullah SAW, beliau mengatakan, ya Nabi Allah, aduh itu kan. Wahai Nabi Allah, kamu ingin mereka melakukan perintahmu itu? Ukhruj, keluarlah kau ya Rasulullah SAW. Nih istri nyuruh sama ngasih pendapat kepada suaminya. Ukhruj, thumma la tukallim ahadan minhum. Kau keluarlah Rasulullah dan jangan mengajak orang satu orang pun dari mereka. Hatta tanhar badan, sampai kau sembelih kurbanmu sendiri. Wa tad'u haliqan fa sayahliqan. Kemudian kau panggil tukang cukurmu, dia mencukur, menggundul. mendengar pendapat Ummu Salamah langsung nanti keluar. Ini pendapat istri. Beliau keluar jalan di antara para sahabatnya, dia potong kurbannya, dia panggil tukang. Apa yang terjadi? Itu sahabat-sahabat rebutan nyembelih kurban, rebutan saling cukur. Ini kan pendapatnya siapa? Istri Allah. Maka jangan merendahkan istri. Hadis ini juga dari Imam Bukhari. Ya, kadang-kadang kita harus main-main sama istri. Ya, pukul-pukulan bantalnya, main badminton, main apa? Rasulullah SAW mengatakan, "Kullu syai'in laysa min dzikrillah 'azza wa jalla fa huwa lahul walah." Au sah, semua perbuatan yang itu bukan di dalamnya tidak ada zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk melalaikan permainan yang membuat kita lengah. Illa arba, kecuali empat, Rasul menyebutkan salah satunya wa mula adatuhu ahla. Dan dia bercengkrama dengan istrinya. Masya Allah, dapat pahala nih. Itu tolong kasih jalan. Mungkin bisa merapat jemaah dari depan sedikit. Yang masih ada jarak di depannya. Nah, hadis ini buat kawan Imam Masari, hadis ini sahih dari Syekh Al-Bani rahimahullah taala. Jadi sempatkan waktu untuk main-main. Kita main futsal berapa jam? 2 jam sama istri 5 menit aja. Dua angka pertama sudah. Allah Allah. Lihat Aisyah cerita. Aisyah, masya Allah, pernah diajak balapan lari sama Nabi. Balapan lari jemaah. Ada yang pernah mengajak balapan lari di sini? Ya Ustaz, dulu Pak Masa aku belum pakai cadar sih. Sekarang boleh tak? Boleh lari. Cari tempat-tempat yang sepi, malam yang gelap gulita, tak ada yang melihat. Ustaz, balapan lari sama Aisyah radhiyallahu ta'ala. Yang pertama kalah Rasulullah. Kalah. Ya biasa Rasul udah tua waktu itu, Aisyah masih gadis, masih kecil, masih kenceng lari. Pas Aisyah udah mulai ada dagingnya. Dan ini wajar, ingat. Jadi perempuan kalau sudah nikah. Awal nikah beratnya 47 insyaallah. Habis nikah 74. Itu biasa. Itu aja. Lihat ini cinta Aisyah. Aisyah pada mabadin itu, ketika aku udah mulai isi, kata Aisyah, Rasul ngajak lari lagi. Ya kalah, kata Aisyah. Ketika kalah, Rasul mengatakan hadhihi bitil. Aisyah satu-satu katanya. Dulu aku kalah kan sekarang menang. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad bin Hanbal bin Sahih. Ya kita lihat Rasul itu romantis banget. Ajak jalan-jalan istrinya. Titipi anaknya ke tetangganya. Di sekali-kali titip. Kok tinggal mau jadi marah-marah. Sama orang tua ada kalah, sama neneknya lah, bismillah, sekali-kali. Nek, mau titip anak-anak, Nek, mau kemana? Ya, mau jalan-jalan sama istri. Wah, neneknya ngomong, itu hasil karya kamu bawa. Nek, mungkin ada yang seperti itu, tapi enggak semuanya. Ada nenek-nenek yang baik, yang dititipin cucu senang banget. Dititipin bismillah. Jangan. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang bertamasya ke jalan-jalan sama istri. Rasul tahu keluar biasanya beliau ngundi siapa istrinya yang berangkat. Satu hari yang diundi dua yang berangkat. Berangkat Afsah sama Aisyah. Akhirnya ini Hafsah Aisyah punya onta sendiri. Suatu hari Hafsah ini pintar, masya Allah. Dia mengatakan kepada Aisyah, "Ala takdirina layla ba'iri wa akbar ba'ira fatadurinu antum." Kata Hasee, gimana kalau malam ini kau naik kontaku, aku naik kontaku. Nyoba, supaya kau lihat di mana kontaku, aku juga lihat di mana kontaku. Masya Allah. Akhirnya naiklah Aisyah nyoba kontanya sih. Hafsah nyoba kontanya Aisyah. Rasulnya diambil kontanya Aisyah. Pikirnya di dalam Aisyah. Ternyata di dalamnya Hafsah. Itu jalan-jalan. Akhirnya ketika turun sampai tempat, Allah, itu Aisyah nangis, kakinya dimasukin ke pasir. Ya seperti anak kecil yang lagi nangis, ditendang-tendang itu pasir. Dia mengatakan, Ya Rabbi, sallit alaiya akraban aw hayyatan talbaru. Ya Rabbi, kata dia, tolong jadikan apalah, kalajengking atau ulang biar dia gigit kakiku. Ya. Aku ini gimana, gak bisa berbuat apa-apa, itu kan utusanmu. Subhanallah. Iya biasa. Perempuan seperti itu wajar. Cuma ada yang langsung ngajak jalan-jalan. Ngambil ngobrol ke sana. Posisikan dirimu sebagai seorang suami bila masuk rumah. Ingat. Lupakan pangkatmu. Kau bintang 5. Bintang 5. Bintang 4. Bintang 4, jenderal. Oke, gimana? Bisa gak diajak? Masuk rumah, ingat. Kau suami, bukan sama-sama. Taruh di luar pintu itu. Kalau bisa, bintangnya dilepas. Aku masuk rumah sebagai seorang suami. Lupakan jabatanmu. Oke, dia dihormati. Masya Allah. Selalu pintunya dibukakan, karpet merah. Masuk rumah, ingat. Kau sebagai seorang suami. Buat istri, bapak, buat anak-anak. Lupakan gelar itu. Oke, dokter, profesor. Nah, masuk rumah, gak ada gelarnya. Yang ada, S-U-A-N-I. Suami. Ingat, soal. Ketika masuk rumah, ketika pulang rumah, dudukkan aku sebagai seorang suami. Pekerjaan, oke, pekerjaan. Kadang-kadang ada istri yang dipaksa untuk menjadi anak buah oleh suami. Ambilkan air. Siapnya. Lupakan. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah imamul muslimin. Beliau presiden pemimpinnya orang-orang Islam. Beliau adalah imam sholat berjamaah. Beliau adalah panglima perang. Beliau adalah Rasulullah dan Nabiullah. Dan tatkala masuk rumah itu semua ditanggalkan oleh beliau. Beliau menjadi sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suami untuk Aisyah, sang ayah untuk Fatimah. Aisyah bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena filmi nanti ahli. Rasulullah di rumahnya itu, dia bantuin keluarga. Dia bantuin, subhanallah. Beliau menjahit pakaiannya sendiri. Sandalnya yang rusak diperbaiki sendiri. Itu maksudnya Nabi bisa nyuruh, ya Ar-Rijal Qawwamun sama. Ayat itu juga buat Nabi. Tapi Nabi gak nyuruh-nyuruh seperti itu. Dia bantuin sendiri. Maka tolonglah. Istri kita itu bukan boneka yang ada roh, dia punya roh. Saya pernah berjumpa dengan dua jenderal. Mungkin jenderal itu nanti bakal nonton. Bapak, istrinya curhat sama kita dua. Ustaz, tolong sampaikan ke suami-suami kita ini. Kita gak cuma butuh duit, Ustaz. Udah lebih-lebih duit. Kita butuh perhatian, kita butuh kasih sayang. Itu perempuan. Rasul kalau masuk rumah, udah. Tinggalkan itu, bintangnya. Wah. Gunting kalau bisa bintang. Udah. Nah, sambil rumah, posisikan seksual. Bantuin istri masak. Sekali-kali, istriku hari ini. Hari spesial untuk kau gak usah masak. Apa yang mau masak? Masak. Walaupun dagar telur. Wallahi rafa'a as-sama'a bila imad. Demi Allah yang mengangkat langit tanpa tilang. Itu seluruh istri kita. Dia kita perhatikan walaupun cuma telur yang digoreng. Tapi ini siapa yang bikin? Suamiku. Sekali-kali coba. Jangan tiap hari. Nabi SAW itu tidak cakup membantu istri. Dia pilih dari urusannya Aisyah. Kalau ada, enggak berkosis. Tapi tetap ketika di rumah, dia posisi ketika sebagai seorang Muhammad SAW, suami Aisyah, suami Aisyah, suami Aisyah. Ya, kalau masuk rumah mulai sekarang, tolong dengan senyuman. Yang senang. Beban di kantor itu banyak banget. Ya, banyak beban. Mau masuk rumah kita habis dimarahin sama bos sama apa, rapikan dulu. Assalamualaikum. Istri buka semua. Tapi kita buka mukanya udah kayak tembok. Kaku banget. Soal istri membuka ambil tersenyum nih. Ada apa tersenyum-tersenyum? Jangan itu Allahu Akbar. Rasulullah kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala baitahu bada'a bisiwak." Nih Rasulullah kalau masuk rumahnya mulai dengan siwak. Biar bersih mulutnya. Biar terkadang dia dekat sama Aisyah, terkadang dia mencium istrinya. Dalam kondisi bersih dan senang. Tolong kita, oke lah di luar capek keringat, tapi bisa lah. Gimana yang punya mobil mungkin sebelum turun dari mobilnya dia rapikan dirinya, semprot itu minyak wangi. Ya, saya kadang-kadang ditegur sama istri. Bang, bang, kalau keluar wangi banget di luar. Kalau datang ya, udah sisa-sisa minyak wangi. Ya, ya. Saya juga akan berusaha memperbaiki. Saya tidak mengatakan banyak kurang. Sama-sama bapak, kita belajar. Tapi tolong mulai sekarang. Saya akan mulai dari diri sendiri. Akan bapak masuk rumah. Ketika dibuka itu rumah. Ingat ibu yang buka harus ibu dalam pembantunya. Itu suaminya siap-siap tersenyum. Iyalah harus. Nah, kemudian masuk sosok itu romantis di meja makan. Meja makan. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. Ya Allah, Allah menghargai kita lagi. Rasulullah SAW, ma'ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ta'aman qat inishtahahu akalahu wa ila taraka. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. Kalau beliau tidak mau, dilihat. Tidak dicela. Kalau beliau mau, beliau makan, tidak mau, beliau dilihat. Karena kalau ada perempuan yang ini, aku benar tidak masak. Garamnya kebanyakan. Karena kalau ada yang berbeda, bapak-bapak yang ketika makanannya tidak sesuai, dia ambil itu piring, dia tumpah. Supaya kalau isi, kalau ada yang berbeda, langsung selesai. Lihat, kalau bisa langsung selesai di meja makan. Bukan meja makan dulu ya, kan? Sekarang yang ada meja makan. Apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala? Kuntu asyrafu ana ha'u. Thumma unawiluhu nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Fayata'u faha ala mawdi'i fiyya. Allahu Akbar. Aku dalam kondisi haid, kata Aisyah. Aku minum. Bismillah. Kata Aisyah, aku minum. Setelah aku minum, gelas itu diambil Nabi minum dari bekas bibirku minum. Diminum. Allah Bapak. Romantis banget. Apalagi sekarang perempuan-perempuan udah pakai apa? Pakai kursi. Jadi kan ada bekasnya di gelasnya. Ya? Kita gampang nyari. Iya, ya Allah. Ini kita ini umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Jangan cuma sunah-sunah yang paling gampang. Jadi waktu itu sunah. Banyak sunah yang lain. yang kita butuh amal. Itu lagi minum. Wa ata'arraful arqa wa ana aku gigit daging yang ada tulangnya. Pada waktu itu aku haid. Maksudnya Aisyah menjelaskan, aku enggak bisa dipakai waktu itu. Tapi tetap bagaimana sikap Rasul SAW menghargai seorang wanita. Tetap dia dekat, tetap dia menghormati, bahkan dia romantis pada waktu itu. Tsumma unawwiluhu nabi. Tulang yang ada dagingnya itu aku berikan kepada. Fa yadhu fahu ala mawdi'i fiyya. Nabi taruh mulutnya di tempat aku gigit tadi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara sunnah yang perlu kita amalkan. Saya insyaallah akan berusaha mengamalkan dan bapak-bapak amalkan. Sunnah Rasulullah idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yuntiqaha. Kalau kalian makan jangan diusap langsung sampai dibersihin, itu hadis sahih. Dibersihin, kita jilat ya, atau dijilatkan ke orang lain. Kita mulai pulang nanti istri kita makan, jadi jangan dibersihin, kasih kerja mau sama. Sunnah nih, ini sunnah jangan ketahuan. Tapi jangan kita harus makan. Harus dibangun dulu, keromantisan dibangun, itu mainan. Jangan lalu terjijik. Kenapa? Itu tangan istri kita, itu tangan suami. Ibu-ibu aja suka jilatin tangannya anaknya. Anak kalau habis makan macam-macam dia ambil itu tangan di jilat. Ini sunnah Rasulullah SAW. Hadisnya Nabi SAW. Maka tolong kita kembangkan keromantisan itu dengan aja. Romantis di kamar mandi. Nabi di kamar mandi, mandi bareng. Bapak-bapak kapan terakhir mandi bareng? Kalau yang muda masih tiap hari mandi bareng. Yang tua-tua nih, yang udah mulai kering rumahnya, gak ada mandi bareng. Kecuali dimandikan kalau mati. Mandi bareng. Rebutan, Aisyah rebutan sama Nabi Rasulullah SAW. Rebutan gayung. Gak mandi, gak. Ya Rasulullah, tinggal sisakan buat aku, sisakan buat aku. Masya Allah. Gimana Rasul yang sudah berumur pada waktu itu 50 tahun lebih. 50 tahun. Kita jangan ngomong yang umur 23, 30, ini 53 lebih jamaah. Belum romantis di kamar mandi. Kita tolong dihidupkan kembali. Itu bersama Aisyah. Bersama Maimunah sama. Maimunah kan kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi fi ina'in wa aku mandi bersama Rasulullah sallallahu dari satu wadah mandi bareng. Bisa enggak? Bisa enggak jemaah? Saya kan mandinya satu sendirian aja susah. Iya aja. Ya enggak apa-apa, itu lebih romantis insyaallah sendiri-sendiri. Enggak usah alasan, bismillah. Ini sunnah diamalkan. Di kendaraan romantis. Siapa yang di atas umur 50 ini yang tadi bukain pintu mobil buat istrinya? Mana kasih aja? Masya Allah, mana? Umur berapa itu? Di atas 50? Oh belum, kita mau yang 60. Yang di bawah ini, yang di atas 50, yang udah putih-putih di jenggot. Buka sendiri susah, buka sendiri susah. Gimana buka ini yang istri? Wah, Rasul itu kita lihat Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW kata Anas bin Malik, kharajna ila Madinah qadimin min Khaybar. Suatu hari kita pulang dari Khaybar menuju ke Madinah. Fa aitu an-nabiyya yuhawwi laha li Safiyyah. Rasul SAW bikinkan tempat buat si Safiyyah di belakang Rasul SAW di ontanya itu dengan abaya yang penutup. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Rasul duduk di organ. Gimana caranya Safiyyah naik? Jamaah, Allahu Akbar. Fayadha'u rukbatah wadha'u Safiyyah rijlaha ala rukbati hatta taqa. Saya mau gambar. Rasulullah SAW itu memberikan lututnya. Safiyyah naik di lutut Rasul sallallahu alaihi wasallam. dengar suara. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu meletakkan lututnya supaya Sofia bisa naik di atas lututnya. Dengar enggak jamaah di situ? Iya. Ya, saya jelasin. Rasul sallallahu itu meletakkan lututnya di bawah agar Sofia bisa naik, dijadikan tangga lutut Nabi. Buat siapa? Buat istrinya supaya bisa naik ke onta. La ilaha illallah. Ini Rasulullah sallallahu. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan hadis ini sahih. Mulai sekarang usahakan kita lebih romantis sama istri kita. Jangan cuma istri kita yang mengambilkan baju kita. Sekali-kali, dek, mana bajumu? Aku yang mengambilkan. Masya Allah. Disiapkan yang baju. Bersoleklah untuk. Nah, bersolek untuk istri. Kita kepingin istri kita tampil cuantik banget. Tapi kita dengan keringat yang sudah bau pasak. Lihatnya. Kita lihat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu memberikan pelajaran. Atau Ibn Mas'ud. Dia mengatakan ini. La uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an takazayyana lil mar'ah. Aku ingin bersolek untuk istri sebagaimana aku ingin istriku bersolek untukku. Di Allah itu karena Allah berfirman walahunna mithlu allazi 'alayhinna bil ma'ruf, dan perempuan-perempuan itu memiliki hak seperti mereka memiliki kewajiban dengan cara ma'ruf, memiliki hak. Maka tolong diperhatikan haknya. Dia juga ingin kita tampil ganteng. Bapak-bapak kalau keluar rumah rapi, insya Allah. Jenggotnya disisir. Kalau di rumah jenggotnya di mana? Rumah juga. Apa yang diingat istri kita? Tanya sama dia. Dia tahu kepingin aku pakai baju apa di rumah ini. Udah, istri akan nyiapin. Mungkin dia bisa dipakai. Nah, pakai ini baru di rumah kan? Nah, atau jantung bapak itu, pakai. Yaudah, bismillah. Berusaha untuk menyiapkan istri. Bawalah hadiah. Nih, kalau kepingin kapal yang mau pecah itu bisa nembel lah. Bawa hadiah. Kapan terakhir kali bapak-bapak bawa hadiah buat istri? Fulus, fulus sering. Kita nggak ngomong fulus. Kalau fulus kewajiban kena nafkah sama hadiah. Kita hadiah. Kita bungkus nih. Umpamanya, ya mungkin nggak suka dia sama ini. Ya, apil lah. Kita bungkus yang rapi. Bungkus yang rapi, tulis di dalamnya. Saya minta maaf, aku gak bisa kasih hanya kau yang lebih dari ini. Oh, dia itu akan laporan sama teman-temannya. Nih, hadiah dari suami. Kau lihat nih, ada tulisannya. Masya Allah. Itu akan terus dijaga. Kata-kata cinta, kasih sayang buat istri, terus tulis di hatinya, gak apa-apa. Sayang aku, sayang kamu, sayang udah tua. Jangan. Bahkan seorang dalam dosa, ketika dia berpacaran, yang namanya kata-kata cinta, tulisan-tulisan cinta, itu tidak berputus. Tapi tak kalah halal, karena kata-kata itu hilang. Oh, setannya kuat, Allah. Maka kalau setan sekarang kuat, bagaimana memisahkan rumah tangga kita ini, mengeringkan rumah tangga kita ini, maka kita harus melawan dia dengan berusaha mengamalkan apa yang Rasulullah SAW katakan. Kalian saling memberi hadiah, itu akan tumbuh saling cinta. Masya Allah, saya kenal dengan seorang di Medina, orang Jamaika. Dia, ini buat ibu-ibu juga, yang hadiah bukan hanya bapak-bapak, ibu-ibu memberikan hadiah. Dia tuh selalu bangga dengan jam pemberian istri. Ketika temannya, bagus banget jam lu, hadiah dari istriku, dia suamu kasih hadiah spesial buat istrinya. Pulang dari kajian, jangan pulang lu. Perempuan suka masuk, enggak bisa beli emas, masuk toko aksesoris. Tapi aksesoris. Fisik kan tidak ini, fisik kuat, fisik kita. Insya Allah, ini perintah Nabi tahati, saling berdahi, hadiah kalian, agar kalian saling mencintai. Kemudian, main tarik ulur. Main tarik ulur, jangan tarik-tarikan terus. Kita katakan tadi, sabda Rasulullah SAW, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang ber. Masya Allah, kasih yang belum selesai pertanyaan berdasar. Nah, dia tinggal sedikit ya, Mak. Dan kita akan jawab pertanyaan. Yang namanya rumah tangga ini biasa. Adanya keributan itu wajar. Kalau antum makan gak pakai cabai, kurang zen. Makan nih, gak pakai cabai kurang zen. Tapi ada cabainya sedikit, Masya Allah. Kadang-kadang yang lain permasalahan di rumah tangga itu membuat hubungan lebih rekat hati. Betul. Kita lihat Rasulullah SAW tadi ketika Aisyah marah, dia berusaha menyejukkan hatinya Aisyah. Dan Rasulullah SAW itu pernah tidak diajak ngomong sama istrinya. Dan hadis dari Imam Bukhari dan yang lainnya, Rasulullah SAW itu pernah tidak diajak ngomong. Bahkan istrinya membantah. Rasul biasa. Padahal seharian nih istrinya ngajak ngomong Nabi. Dan wajar, ini wanita loh. Kita harus tahu diri. Kita ngambil dia dari rumahnya, dia dari tempat yang dibesarkan di sana mungkin di. Ada buat perempuan-perempuan yang gampang, kalau bahasa Jawanya itu ngambulan. Apa ngambulan? Ngambek. Sedikit-sedikit ngambek. Ya kita harus pinter-pinter. Kita lihat ini Umar bin Khattab lagi ngomong sama istrinya. Tahu-tahu istrinya bantah. Kalau kau itu lebih bagus kan? Kata Umar, kau gimana bantah aku? Ini loh, lelaki kan gitu. Langsung muncul, mungkin ada jaluk kawamun kalau kita bilang. Kau gimana bantah aku, kata dia. Gimana aku gak bantah kau? Itu putri Muhafsah bantah Nabi. Lakinya, betul, iya. Langsung Umar keluar dari rumahnya. Berangkat ke rumahnya Hafsah. Dakhaltu ala Hafsah, kata Umar, aku masuk ke rumahnya Hafsah. Fakultu, atu rajiin ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafsah, kau pernah baca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kau pernah? Nah. Iya. Fakultu, atahjuru ihdakunna al-yawm ila al-lail? Apakah ada salah seorang dari istri-istrinya yang tidak ajak orang lain saja? Nah, kata Hafsah. Umar udah bingung. Ya udah, ini pelajaran buat kita semua. Wanita itu seperti itu. Kita harus main tarik ulur. Kalau dia lagi marah, ya kita berusaha main tarik ulur. Maka Abu Darda radhiyallahu ta'ala berkata kepada istrinya, "Idza ra'aitini ghadibtu faratibni." Abu Darda, kalau aku lagi marah, tolong adem-ademin aku. Bikin aku senang. "Wa idza ra'aitu ghadibti rabbaitu." Kalau aku lihat kau marah, aku sebaliknya akan membuat kamu gimana kau salah. Maka dengan adanya timbal balik ini rumah tangga akan baik. Ribut wajar, jangan selalu arijal kawamu. Biar dia marah. Ketika dia marah, mau melin kita astagfirullahaladzim. Mohon maaf kepada saya. Aku afwan mbak. Mungkin aku sedang ini. Rasulullah SAW kalau tadi marah, kita lagi ribut sama istri, kemana? Solusi. Orang-orang kalau ribut sama bininya langsung pintu di bah, naik mobil cari kafe. Nah, kira-kira akan selesai saja. Kita lihat Fatimah putri Nabi pernah ribut sama Ali bin Abi Thalib. Rasul lagi datang nih ke rumahnya Fatimah. Ditanya, mana ibnu Ammi, mana anak kamu? Kata, kok enggak tidur di situ? Katanya, Fatimah, kok balikan anak kamu? Dia lagi marah sama aku, dia enggak tidur di rumah. Dicari sama Nabi, kemana? Di masjid ketemunya, tidur di masjid. Nah, mulai sekarang kalau lagi ribut sama istri, langsung berangkat kasihan. Paling enggak adem-adem kalau tak capek tidur di masjid, jangan tidur di hotel. Banyak setannya tuh. Tidur di masjid. Itu yang Allah jaga yang paling tidur di masjid. Masjid muslim sebagai penutup, jadilah manusia terbaik. Jadilah manusia terbaik. Siapa lagi yang terbaik? Yang terbaik adalah yang paling baik sama keluarganya, sama istrinya. Rasulullah SAW mengatakan khairukum li ahlih. Kata Nabi kita Muhammad SAW, yang paling baik di antara kalian ini, yang paling baik sama keluarganya, sama bininya, sama istrinya, bukan sama sohibnya. Kenapa jemaah? Saya katakan tadi, kita baik sama orang ini. Banyak di antara kita yang keluar rumah pakai topeng. Dia menampakkan kebaikannya ke orang. Dia menghormati orang, menghargai orang. Tapi tak kala sampai rumahnya, dia tidak menghargai istrinya. Dia tidak menghormati, tidak menyayangi istrinya. Istrinya ibarat pembantu yang membantu di rumah. Kalau ingin tahu orang baik, tanya sama istri. Kalau ingin tahu ustaz, tanya sama siapa? Istrinya ustaz. Kalau sama jamaahnya, oh jamaahnya mah ustaz baik. Ketemunya di sini terus. Belum ketemu di rumah, gimana ustaz di rumah? Kemudian kalau mau cari menantu juga, jangan majlis taklim. Maksudnya gini, ente tahu sama-sama, oh dia selalu hadir ke majlis taklim. Yang di majlis taklim semuanya baik. Baru kelihatan buruknya di mana? Di luar. Apalagi di rumahnya, gimana dia di rumahnya? Pembantu kita itu paling tahu sama kita. Kalau mau tahu fulan, tanya sama pembantunya, mbak, majikanmu gimana? Waduh, kalau keluar aja baik, di dalam ngomongnya kebun binatang terus. Itu terjadi, ada yang seperti itu. Maka ingat, kita bisa menyembunyikan keburukan kita di depan orang lain. Bisa. Tapi kadang-kadang di rumah. Oleh karena itu standarisasi kebaikan, siapa yang paling baik antara kita adalah yang paling baik sama istrinya, sama keluarganya. Ya, sekali-kali gandeng tangan istrinya, jangan jadi kancil di dalam rumah, jadi kancil di luar, maksud rumah jadi singa. Marah-marah di luar, pada takut di rumah, marah-marah terus jangan. Kemudian ada sebuah ayat. Nanti ulang dibaca ayat ini dikaji di surat At-Taghabun ayat 13 ayat 14. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, ini laki-laki ini, dengerin. Sesungguhnya sebagian dari istri kalian, sebagian dari anak kalian itu musuh buat kalian. Tapi gimana solusinya menghadapi musuh di rumah sendiri? Tiga. Yang pertama, maafkan dia. Wa in ta'fu, kalau kalian maafkan dia. Maaf ini artinya tidak memberikan sanksi atas kesalahan dia. Wa tasfahu, as-safhu ini artinya dalam bahasa Arab itu tarkut tahrib, meninggalkan, ya menjelek-jelekkan dia. Mengatakan kau enggak boleh, seharusnya enggak, tinggalkan dia. Maafkan dan lupakan. Yang terakhir, maghfirah. Maghfirah itu artinya melupakan. Harus. Nah, wa in ta'fu wa tasfahu fa inna Allah ghafur. Jadi kalau ada masalah sama istri kita, dan para ibu juga kalau ada masalah sama ibu, kadang-kadang mereka ngomong, Ustaz, hati itu seperti kertas, Ustaz. Kalau sudah diremak-remak, ya, ini, gak akan balik, Ustaz. Betul. Maka buang kertas ini. Ambil kertas baru. Ambil lembaran baru. Iya. Udah yang dulu, gak bisa menakuti buang. Itu yang memang firah ditutup, dihilangkan, sudah selesai. Jangan diingat ya. Udah, buka lembaran baru. Ini buat bapak dan buat ibu-ibu. Dari tadi bapak-bapak terus. Buat ibu-ibu terakhir, ingat suami itu adalah surga dari neraka. Itulah wanita terbaik yang tidak dipandang oleh suaminya, menyenangkan, tidak diperintahkan taat, lalu ditinggalkan menjaga amanah diri dan harta suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan harapan saya ke depan kita bisa menjadi suami yang lebih baik. Karena kita harus ingat suatu saat putri kita akan menikah. Apa kita mau putri kita dizalimi sama suaminya? Dan kita juga punya ibu. Kita ini ibu kita dihormati oleh ayah kita. Maka kalau kita menghormati istri kita. Masyaallah muslimin, wallahualam. Saya akan jawab pertanyaan. Ada satu pertanyaan yang saya janjikan. Kemarin pertanyaan ini ditanyakan di Masjid Ar-Rahman. Saya lupa bawa kertas, tapi saya sudah baca. Ada seorang akhwat, dia nikah siri, jadi istri kedua, janda punya anak. Si suami Ustaz datang kurang lebih seminggu dua kali kalau lagi butuh, gitu kan? Kalau lagi butuh datang nih suami. Kadang-kadang saya nggak melayani dia karena saya sibuk sama anak-anak dan anak-anak tidak benci sama dia. Untuk teman-teman yang takjub, karena mungkin sekarang sudah mulai banyak yang ngerti sunnah takjub. Ingat, istri itu menikah karena ingin kebahagiaan. Ditasunu ilaiha untuk mendapatkan sakinah. Suami dan istri itu mendapatkan sakinah. Bukan cuma kebutuhan biologis, bukan cuma uang. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam yang diriwayatkan oleh ashabus sunnah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi punya istri banyak. Gimana Nabi menggauli istri-istri? La yufaddilu ba'dhan 'ala ba'd fil qasr. Rasul tidak pernah mengutamakan yang lain di atas yang lain dalam pembagian. Fi mukthihi 'indana, ketika dia tinggal di tempat kita. Wa kana qalla yawmin illa yatufu 'alaina jami'an. Dan Nabi itu sering muter ketika dia satu hari itu beliau ke rumahnya semua istri. Apa yang beliau lakukan? Min ghairi masisin, tanpa beliau enggak mendekati istrinya untuk berjiwa dengan ketiga, duduk ngobrol sama istrinya, ini kan banyak istrinya. Terus pindah dari situ, pindah ke rumah satunya, pindah ke rumah satunya. Hatta balaqo alillati huwa yawmiha faishu. Sampai terakhir ke rumah yang tempat pembagian baru beliau tinggal di sana. Maka ini Rasul ini dia masuk ke sana. Dia tahu enggak boleh dia menghubungi istrinya pada hari itu. Dan mungkin dia juga enggak hasrat sama istrinya. Tapi dia datang ke sana untuk melihat gimana kondisi istrinya, untuk ngobrol sama istrinya. Maka ingat, jangan sampai datang pada hari kiamat laki yang punya istri dari dua. Wasyukku mati. Rusuknya itu jatuh kalau dilihat oleh semua orang. Jamaah hidup di dunia ini cuma 60-70 tahun. Jangan melihat kepada enaknya saja, tapi lihat tanggung jawab kerakyatan. Nah, ini karena terlalu banyak, kita insya Allah akan sampai maghrib jawab ini. Ya, berapa yang menjawab jemaah? 20. Sampai jam berapa waktu kita? 11. Jam 11 ya. Baik, bismillah. Kasihan yang nulis. Hah? Udah capek-capek dibatasin gitu kan. Yang nulis dulu lah. Nanti kalau udah semua pertanyaan lah. Nah, soalnya Ustaz, jika suami saya tidak sepenuhnya mensupport saya mencari ilmu agama, malah dia selalu meremehkan saya, istilahnya anak-anak kayak ayam nanti bakal balik ke habitatnya. Saya menjawab terserah, saya hanya mencari doa Allah. Iya nggak apa-apa. Jadi suami itu kayak gitu, dia kawang, dia pemimpin. Kalau ngomong itu, kita kalau ngomong itu sama dia bakal ditabok. Tapi kalau dia ngomong itu, kita berusaha untuk menatah hati dia, kita doakan dia. Ya bang, doakanlah, mudah-mudahan anak bisa istiqomah. Dan anak doakan abang, mudah-mudahan abang juga bisa mengerti agama Allah, hidup ini gak lama banget, mungkin seperti itu. Nah, jika dalam pernikahan anak saya yang baru 1 tahun sudah rutin tiap 2 minggu bertengkar, masya Allah, sudah rutin tiap 2 minggu bertengkar, memang itu yang di jadwalnya ya. Dan si laki-laki sering mengeluarkan kata-kata kasar, sampai suatu saat keluar kata-kata nantilah, nanti kalau tahu matilah kau, matilah kau, matilah kau. Anak saya tidak mau melanjutkan pernikahannya dan anak saya tidak mau menerima nafkah lahir. Dan sudah 1 tahun pula si laki kami panggil tidak mau datang mencerai lagi, menyelesaikan bagaimana hukum pernikahan anak saya. Apakah hulu yang diajukan anak saya sudah sah dalam 1 tahun tidak berujung karena yang laki tidak mau menyelesaikan dan orang tua dari laki-laki takut dengan anaknya yang arogan dan kasar. Masya Allah. Ya kalau yang seperti ini langsung aja ke mahkamah. Langsung ke mahkamah karena ada hal-hal insya Allah bisa diselesaikan lewat pengadilan agama. Dan jangan lupa untuk berdoa, maka hati-hati cari menantu itu. Hati-hati cari menantu. Karena yang dilihat cuma duitnya doang, lihat kalau kalah gantengnya doang. Rasulullah SAW memberikan 2 standar untuk seorang menantu. Yang pertama apa? Agama dan akhlak. Tidak akan kemententu najinah wa khulubah ufankih. Kalau datang kepada kalian orang yang agama dan akhlaknya baik, nikahkan dia. Wahillah takul fitnah tun fil ardi wa fasadun arid. Kalau enggak, akan jadi fitnah dan kerusakan yang muka dunia besar. Ingat di wahyu agama. Karena ada orang yang agamis tapi enggak berakal. Ada ngajinya kenceng, masya Allah, suruh bayar utang susah banget. Ada orang yang akhlaknya buruk. Maka aja cari yang agama dan akhlaknya mulia. Kayak tadi keluarganya udah tahu nih anak arogan, anak ini kasar, maka dicari tahu dulu. Dan kadang kalah, mudah-mudahan bukan karena pacaran. Karena kalau awalnya pacaran seperti itulah. Setelah menikah, sebagaimana filsafat barat mengatakan lailatul zafar, lailatul hubb. Malam pernikahan adalah malam penguburan cinta. Karena sebelum nikah sudah tidak dibagi itu cinta. Itu falsafah barat dia dalam Islam juga. Awal nikah adalah awal pembenihan cinta. Bismillah Ustaz, anak adalah seorang madu, tepatnya istri ketiga, dan kami semua tinggal 1 atap. Namun anak merasa asing di rumah suami anak sendiri. Anak sibuk menjaga jarak dengan suami, menjaga hati. Kalau yang lain sedang mereka tidak menjaga perasaan anak. Anak rasa geram, tapi anak hanya diam. Dan dampaknya dari terhadap suami, perlakuan cinta terhadap suami perlahan menyurut. Apakah salah jika berada jika tidak menikah dengannya? Pasti tidak seperti ini andai tidak menikah dengannya. Nah, ingat suami-suami yang poligami. Para ulama menjelaskan bahwa tidak boleh mengumpulkan madu di 1 atap dengan istri pertama. Tidak boleh kecuali dengan ridho si istri. Dari mana mereka beberapa? Dari firman Allah, wala tubaruhun. Jangan kalian membahayakan wanita-wanita itu. Karena hati itu membahayakan wanita, membahayakan hati. Kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam Semua istrinya punya rumah sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri rumah. Nabi telah memberikan contoh kepada kita. Apa kita mengatakan, wah ini lebih baik aku. Satu atap, tiga rumah. Satu atap, tiga rumah. Satu atap, tiga istri, gak ribut. Lebih baik mana kita sama Rasulullah SAW. Beliau 9 istrinya di rumah masing-masing. Punya dapur masing-masing. Tapi beliau tiap hari berkunjung. Maka tidak ada keluarga. Masalah berada-ada jalan. Karena itu membuka pintu setan menjelar Rasulullah SAW. Sudah dihadapi yang ada. Tata hatinya semoga Allah memberikan solusi. Tidak, semoga suaminya hadir di sini dan tahu ini. Allah Allah. Ustaz, ana seorang akhwat yang telah dicerai oleh suami. Akan tetapi setelah kita bercerai, dia masih menghina ana atas kesalahan yang pernah ana buat setelah menikah dan caci maki dan sebagainya. Apa yang harus ana lakukan? Tetap membiarkan apa yang dia ucapkan atau tinggalkan saja, karena dia seperti tidak bisa menerima takdir. Nah, Allah sudah mengatakan wa in ta'fu, di surat Taubah ayat 14 itu tolong jangan sok suci. Seakan-akan kita tidak pernah berbuat dosa, seakan-akan kita bersih dari noda diri kita, sehingga ketika orang lain berbuat dosa sama kita, kita ingat dosa. Apa kita mau dosa kita diingat Allah dan Allah tidak memaafkan? Sudah, maafkan. Nggak usah diungkit-ungkit dan tutupi. Ingat yang terjadi sudah terjadi. Beriman dengan takdir Allah SWT. Kalau tidak, si suami ini pun pertama dia berbuat dosa menghina. Yang kedua, dia akan susah hidupnya, membawa beban di hatinya. Terus ketemu sama istilah. Nah, apa mau kebahagiaan kita direbut gara-gara masalah lalu susah. Udah, tadi saya katakan seperti kertas. Oke, kertas itu gak bisa kembali. Buang kertas itu, ambil lembaran baru. Sekarang kau bukan istriku, tapi kau adalah saudariku di atas keimanan kepada Allah. Saudara. Bagaimana kalau istri ingin mengajak main dengan suami di pagi hari, tapi suami menolak, dikhawatirkan suami tidak bisa main, takut kalah dengan suami. Tunggu, bagaimana kalau istri ingin mengajak main dengan suami di pagi hari, tapi suami menolak, dikarenakan suami. Bagaimana kalau istri ingin mengajak main dengan suami di pagi hari, tapi suami menolak, dikarenakan suami tidak bisa main karena sakit pula. Bagaimana hukumnya? Karena kalau istri menolak dosa bermain dengan suami, ya kan? Walaupun itu dari alihin dan dimakruh, perempuan-perempuan itu punya hak sebagaimana kuat sebenarnya sama mencarikan. Jadi seorang istri yang tidak mendapatkan kepuasan dari suami, baik itu kepuasan jasmani atau suaminya mumpul atau gimana, dia pernah meminta hulu. Dia mengajukan makruh, orang tidak tahan sama kau. Itu ketika suami tidak memenuhi hak istri itu hak, tapi tidak diperintahkan ibu-ibu diperintahkan untuk bersabar juga. Jadi seperti itu, para suami tolong diajak istrinya, walaupun kalah, tahu bakal kalah sama istrinya main, tapi gak mau, kalian gak senang istrinya. Ngomong, yang kalah dapat hadiah, insya Allah dia gak kalah. Ini, bagaimana kalau istrinya memang hobinya ngobrol agama, Ustaz? Obrolan yang gombal malah istri tidak suka, apa harus tetap digombal? Ya Allah, ya istri memang macam-macam perempuannya. Allah Akbar. Iya, pernah saya katakan, saya pernah baca atau dengar ada seorang lagi jalan petang malam hari ada bulan purnama. Dia suami istri lagi duduk di depan rumahnya, lagi ngeliat itu rembulan yang indah. Akhirnya si istri, si suami ingin gombalin istrinya, ingin mengharmoniskan suasana. Dia mengatakan, istriku, kau lihat nggak bulan? Kata si istrinya, iya lah, kenapa? Kau lebih cantik dari bulan. Ini ada orang lewat dengar, waduh, bahan nih, bahan bak pulang. Orang lihat, nanti istrinya dia panik. Ngobrol-ngobrol nih sama istrinya. Kau lihat, purnama itu nggak? Emangnya aku buta? Allahu Akbar. Ada perempuan-perempuannya? Ya ini, yang nggak suka digombalin nih, berat kita. Ya, ya bapak-bapak harus sabar, sabar. Terus tertular. Kita lihat di sini kayak gitu ya. Kata Rasul sabar. Kata Allah juga suruh sabar. Jadi kalau istrinya suka ngomong agama, ya sudah. Tiap hari buka tafsir. Mungkin ini semua. Nah, assalamualaikum. Nah, kami suami saya seorang dokter yang baik dan soleh, tapi hati ini cemburu dan teriris-iris jika dia didatangi pasien wanita yang cantik, karena pasien itu berjanji dia mau menikah dengan laki-laki lain. Karena pasien itu berjanji dia mau menikah dengan laki-laki. Oh, udah punya istri. Mana oh, dia hanya ingin menunggu dan menikah dengan suami saya. Padahal suami saya hanya ingin menjadi satu di dunia, itu hanya saya seorang. Bolehkah saya berdoa agar hati suami saya hanya untuk saya seorang? Doa minta sama Allah, minta ketuk pintu langit itu. Mudah-mudahan cukup satu. Mudah-mudahan doa kenapa? Mohon nasihat saya. Dia bismillah. Makanya bilang sama suami, bang, mulai minggu depan pasiennya itu ditolak. Boleh datang, boleh datang, aku ada di situ. Nggak apa-apa, supaya tahu istrinya sudah soleh karena putus sama yang lain. Masya Allah, ada sih suami-suami yang baik kayak gitu. Tapi ingat, setan juga kuat. Nah, bagaimana sikap terbaik istri dalam menghadapi suami yang belum mengenal dan menerima sunnah serta masih sering melakukan amalan-amalan yang gak nyunnah? Karena orang tua dan keluarga masih melakukannya juga. Dan ketika diingatkan istri, baik dengan cara yang halus, istri hujah, masya Allah. Cara yang halus dengan dalil juga. Atau dengan cara merendahkan suara, responnya kasar dan bahkan pernah mengatakan menyesal telah menikahi istrinya itu sebab perbedaan manhaj. Wow. Ya, ada yang istri itu ujiannya suami, ada suami yang istrinya gak kenal sunnah. Inilah ujian, semua ujian. Bagaimana sikap kita? Sabar. Masih ingat yang hadir mungkin di, yang hadir di mana? Di Masjid Ar-Rahmah. Bagaimana sahabat Nabi Khabbab bin Arf yang punggung dibakar dengan api, ketika dia minta sama Nabi, ya Nabi tolak, doakan kepada Allah agar kita dibantu. Apa kata Nabi? Walakin yakum qomtasya, kalian tergesa-gesa. Udah kayak gitu masih dibilang tergesa-gesa. Maka tolong dakwah ini pelan-pelan dan sabar, sabar. Suaminya ngomong itu doain. Siapa tahu ibunya Abu Hurairah, ibunya Abu Hurairah itu Nasrani, sebagaimana diterangkan oleh disebutkan oleh para sia kafir. Bagaimana terkenal Nasrani sebagai dia kafir? Itu enggak masuk Islam, beda agama. Kadangkala kalau ngomong itu, kadangkala kalau ngomong nyakitin, membuat hati Rasul, membuat atau mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari dalam kitabnya ada mufrad menceritakan Abu Hurairah ini berangkat ke Nabi. Ya Rasulullah, ud'ullah li ummi Abi Hurairah. Doa dan mintakan kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Nabi enggak nunggu tengah malam atau kapan berdoa langsung Nabi mengatakan Allahumma hdi ummah Abu Hurairah. Ya Allah berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Bayangkan hitungan detik itu doa yang terakhir. Allah mendengar dalam detik disebutkan itu doa. Abu Hurairah pulang ibunya sudah masuk Islam. Allah maka itu yang mereka doa. Nah, Ustaz saya mau bertanya, poligami itu diperbolehkan, tetapi jika istrinya tidak ikhlas atau cemburu gimana? Kan di sini juga cemburu, boleh cemburu, nggak apa-apa. Yang penting jangan menolak hukumnya, nggak masalah. Dan itu tabiat wanita, nggak bisa. Ini Aisyah ini. Allahu Akbar. Yang sudah dididik hafalan hadisnya Aisyah itu berapa? 2000-an. Tetap cemburu. Apalagi hafal hadisnya cuma separuh, nggak hafal lah. Jadi wajar. Masalah cemburu wajar. Kalau mau ikhlas bukan ikhlas, kalau kita cemburu kita berat itu wajar. Karena ibu wanita yang punya ruh dan jiwa bukan batu. Kalau istrinya nggak cemburu nih, dia kamu udah mati. Mungkin karena wanita itu wajar, cemburu itu ada di wanita dan itu hanya tabiat. Kalau berlebihan itu yang tidak boleh. Dan hak ibu-ibu juga mendapatkan cemburu dari suami. Kalau si suami nggak cemburu sama ibu-ibu bahaya. Kita punya simpanan di luar. Soalnya besar suami saya suka menghina saya dan keluarga saya juga berkatanya kasar. Saya ingin sekali menceritakan bagaimana pendapatnya. Sabar. Jangan kalau cuma dihina seperti itu tetap saya doakan suaminya. Karena kesabaran itu akan membuahkan maghfirah dari Allah dan membuahkan kesuksesan. Mungkin dia terus nanti doanya terus dikencengin, sedekahnya dikencengin, ibadahnya dikencengin. Allah ida arada fa innama amruhu ida arada syai'an an yaqula lahu kun. Nah, apa yang harus dilakukan jika suami punya kesalahan dan istri sudah memberi kesempatan tapi istri belum bisa ikhlas sehingga istri jadi gak ada rasa. Ya, saya katakan tadi, kalau maaf, oke, maaf itu masih nyimpen di hati. Dia tidak memberikan sanksi. Yang kedua, soft. Softan itu tidak mengeluarkan kata-kata yang berupa model ancaman, model teguran yang drastis. Yang ketiga, maksud, udah lupa. Kalau ibu kepingin hidup tenang, kepingin rumah tangganya ini kembali lagi, selesai lupakan. Seperti tadi, udah buang, kertasnya kayak ini udah buang. Mulai lembaran baru lagi, sebagaimana kita juga bisa berbuat salah. Suami kita telah berbuat salah dan dia telah kembali. Allah, kita lihat Allah jenna. Apa kata Allah? Ya bna Adam. Dalam hadis itu sih, "Lau ataitani biqurabil ardi khati'atan, thumma ataitani la tusyriku bi syai'an, la akhidtuka biqurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, kalau kau datang kepada dengan dosa sepenuh bumi ini, kemudian kau datang tanpa pernah berbuat syirik kepada, maka aku akan ampuni semuanya. Semua. Bagaimana kisah dalam hadis Bukhari seorang yang berbuat dosa, kemudian dia mengatakan, "Allahumma ighfirli fa inni waqa'tu fi dhanbi, ya Allah, aku punya dosa lagi. Aku punya dosa, ampuni aku." Kemudian berbuat dosa lagi, minta lagi sama Allah, diampuni lagi sama Allah, terus kata Allah, "Lakukan yang kau suka karena hamba-Ku tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa." Maka kita pun supaya rumah tangganya harmonis pun dari bismillah ditinggali, apalagi dia minta maaf suaminya dan dia tidak akan mengulangi lagi, selesai. Karena kalau tidak akan sengsara dan lama hidup kita. Nah, ana berumah tangga sudah 13 tahun. Ana sedang diberi cobaan suami. Ana sering mengirim SMS ke wanita lain dengan alasan memberikan nasihat ke wanita tersebut untuk memperbaiki akhlaknya. Ya kalau dakwah, apa urusan dakwah. Tetapi yang ana sayangkan, suami ana memanggil wanita itu dengan sebutan cantik, manis. Istrinya enggak pernah panggil cantik, manis. kacau. Ini bahaya. Alangkah sedihnya hati anak sebagai istri. Dan ini sudah 3 kali kesalahan yang suami saya buat. Dan dengan wanita yang sama, jika anak marah, suami berhenti. Tetapi diulang-ulang selama 3 tahun terakhir ini. Yang ini anak tanyakan, bagaimana anak harus bersikap karena anak merasa kecewa terhadap suami anak. Andai anak tidak menikah dengan anak. Itu. Jadi ya suami, para suami, kalau ada di suami ini, kita berdoa. Kan katanya usah harus bijaksana. Kalau dia memang cantik, usah. Anak udah cantik kan boleh dia. Jadi fitnah. Jangan kata-kata yang biasa. Karena perempuan itu lemah. Ini perempuan itu lemah. Perempuan itu lemah banget. Istri kita keluar. Istri kita ini di rumah gak pernah dapat pujian. Keluar, jalan ke depan rumah. Lewat rumah tetangga. Masya Allah, cantik banget mbak. Kata tetangganya. Itu langsung ber. Jadi kalau kita panggil cantik saya mbak. Ya, panggilan dia umu fulan. Atau fulan, ukhti, katakan, kasih nasihat, seperti itu. Dan sikap ibu-ibu doakan. Dan suami tetap harus dikasih tahu. Sebenarnya, awam ini buat siapa? Pemimpinnya siapa? Siapa pemimpin? Suami. Kadang-kadang suami ini harus dipimpin. Ada suami-suami. Ya, dia dikasih tahu, dikasih arahan. Dengan cara yang bijaksana. Dengan cara yang bijaksana. Kalau dia mau cantik sama orang lain, mas, udahlah. Kau tahu. Udah gatel ngomong cantik, aku lah ngomong sama aku cantik, sayang aku terima. Nah, assalamualaikum Pak Ustaz, bagaimana kalau suami yang tidak mengikuti sunnah atau tidak mengerjakan perintah Allah, karena kita harus taat. Ketaatan itu kepada suami adalah ketaatan dalam hal yang ma'ruf. Innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam hal-hal yang baik. Bagaimana yang ma'ruf? Yang pertama, tidak bertentangan dengan perintah Allah. Suami menyuruh dengan untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan perintah Allah. Pertama, yang kedua, di dalam batas kewajaran hal itu dilakukan wanita. Saya selalu meyakini, umpamanya suami ngomong, "Dek, aku mau berangkat kerja nih. Nih, bocor gentengin. Kau nanti naik ya." Masa istri, gimana taat Ustaz? Ya enggak lah, itu enggak wajar. Atau suaminya, ya biasanya di rumah beli gas 12 kilo. Suami datang, dek, udah datang gasnya. Sungguh gotong. Nah, itu enggak mampu. Jangan. Jadi kita akan dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang wajar, yang bisa dilakukan, tetap harus taat, wajib taat. Kecuali perintahnya bertentangan perintah Allah, bertentangan dengan amaran Allah, atau di luar kemampuan. Nah, Ustaz, suami saya pernah bersinah dengan istri orang lain, tapi kini dia telah bertobat, tobat yang sungguh-sungguh. Lalu bagaimana sikap saya? Apakah saya harus memaafkan dia? Lalu bagaimana dengan rasa trauma? Jemaah, man taba taba Allah alaihi. Barang siapa yang bertobat, Allah menerima tobatnya. Bahkan bukan hanya itu. Yubaddilullahu sayyi'atihi hasanah. Orang yang pernah berbuat dosa banyak nih, dia tobat enggak nol. Bukan nol, tapi yubaddilullah sayiatihim hasanah. Itu dosa dia umpamanya sebesar pulau Bali, itu Allah ganti sebesar pulau Bali kebaikan buat dia. Itu rahmat Allah kalau dia tobatnya nasuhah, benar-benar tobat. Maka kalau suami sudah bertobat, mungkin suami sekarang lebih baik daripada suami sebelum tobat. Sebelum berzina, bisa jadi. Ada orang-orang yang terjerumus ke dalam dosa, kemudian Allah mengangkat dia ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, zina itu dosa besar. Dan kita harus benar-benar bertobat dan jangan dekat-dekat dengan zina. Masya Allah, kalau kita selalu sabar menyikapi perangai suami yang tidak menyenangkan hingga sampai akhir hayat dia jalan, sabar sampai suaminya mati, apakah benar nanti di surga akan mendapatkan suami yang berbeda yang lebih baik? Nah, suaminya nanti kalau masuk surga beda sama sekarang, tapi tetap dia, cuma udah baik gitu. Udah baik. Tapi beda, enggak sama. Umurnya kalau sekarang udah tua nanti bakal muda umurnya. Umurnya muda dan baik. Kalau suaminya masuk surga. Kalau enggak Allah akan memberikan kesenangan. Pak Ustaz, anak bingung memilih calon suami. Iya, ini tidak bisa baca Ustaz ya. Ustaz, apakah jika seorang istri memberi klarifikasi terhadap suatu masalah sama dengan membantah suami? Iya, kadang-kadang sama. Suami ini egois, ibu. Dia merasa, aku ini yang benar. Wajar itu suami. Maka para suami pun harus tahu. Kalau suami bantah itu wajar juga. Istrinya Nabi itu kadang-kadang bantah. Memberikan, enggak kayak gitu, kayak gini. Mau main gini lah. Jalan nih. Mau pengajian di masjid. Manarul Amal. Si suami ngomong, bang, lewat jalan sana bang, kanan bang, sepi. Si istri ngomong, si suami ngomong sama istrinya, kita lewat kanan. Si istri ngomong, lewat kiri bang, kanan macet. Ribut nih. Istri udah taat lah, denger apa? Suami kanan macet, rasain, dia berarti kan macet juga. Jangan, ya udah. Yang gitu jangan, itu ribut. Akhirnya gak jadi kajian. Ribut. Ya nih. Ada hal-hal istri yang harus nerima. Dan suami tahu, kalau istri bantah, wajar. Istri Nabi aja kadang-kadang ngomong sama Nabi. Ngangkat suara di atas suara Nabi. Memang gak boleh. Tapi kadang-kadang terjadi dan bagaimana sikap suami. Ya harus lebih baik. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Anak berumah tangga sudah hampir 16 tahun. Ada kebiasaan suami anak yang tidak anak sukai sampai saat ini, yaitu suka berkata tidak jujur. Ini Allah tidak suka juga sama anak. Tidak apa adanya. Susah sekali kejujuran keluar dan spontan dari mulut beliau. Alhamdulillah saat ini suami tidak ikut dalam kajian. Masya Allah. Ustaz, mohon nasihat agar kebiasaan itu ditinggalkan. Syukran, jamaah. Kata Rasulullah SAW, Assalamualaikum bisitri. Fa'inna sifta yahdi ilal birr, wa'inna birra yahdi ilal jannah. Wa la yazal rajulu yasduku wa yata'ahu sifqa hatta yuktab 'inda Allah siddiqa. Kata Rasul, kalian berusaha untuk jujur. Harus jujur kalian. Karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan yang banyak sekali. Syufi, gara-gara kebohongan dia, 16 tahun istrinya gak bahagia. Gara-gara satu sifat, gak jujur. Ganti, berusaha jujur kata Rasul. Dan orang itu akan diantar kepada kebaikan yang banyak. Dan orang ada yang berusaha untuk jujur, terus jujur. Mungkin berat buat dia jujur. Sehingga dia dicap oleh Allah, distempel nih. Orang yang jujur. Fulan, Masya Allah, jujur. Sekarang ini suami istempel apa? Pembohong. 16 tahun. Karena terbiasa dia itu. Berusaha. Karena Allah tahu. Mungkin istri kita tidak tahu. Allah jadi-jadi melihat kita. Allah raqib. Allah itu. Karena alaikum raqib. Melihat mengawasi kita. Maka berusahalah. Tidak ada faedahnya kita bohong. Walaupun kebohongan itu kadang-kadang membawa manfaat buat kita. Tapi akhirnya akan menjadi kita bagaimana sikap istri jika mempunyai anak sambung? Anak sambung, anaknya suami, dari suami yang selalu bersikap kasar, anaknya selalu meminta sabar. Ya, mau gimana lagi? Ibu harus pintar-pintar ngambil hati itu anak. Karena mungkin dia ada sakit hati bapaknya kawin lagi atau gimana ya. Tetap ibu harus sambut sabar dan berdoa buat anak. Alhamdulillah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah pertanyaan ini akan saya bawa. Saya bawa ke Jember. Nanti saya lihat. Kalau mungkin untuk bapak-bapak nanti kita ada dalam Islam, kita bisa lebih baik. Kita ini perlu terus. Kalau pisau itu biasa dipakai 2 tahun rumput, asah lagi 2 tahun rumput sehingga kita akan lebih harmonis, akan lebih harmonis dengan keluarga kita. Dan mudah-mudahan untuk pulang dari sini mendapat gelar Abu Romantis. Kalau bisa saya ambil kurang lebih mohon maaf apabila saya sampaikan benar dari Allah SWT. Kalau ada salah dari diri saya sendiri, Allah akan terus berterima kasih kesalahan itu. Assalamualaikum.